lagi tentang arti kata-kata yang kau ucap. Bahasa masa kini. Hai kakak, silakan saja bertanya. Kakak, boleh dong kakak. Arti kata apa yang ingin kau tahu? Bahasa gaul kami. Apa itu baper? Bawa perasaan. Apa itu kudet kamu? Kurang adil. Artinya gegana. Segala merana. Kalau arti penso. Ya kak, kalau itu sih aku sama... Jangan SD, soalnya apa?